bukan mainan, bukanlah dusta. Aku lelah, aku lemah. Bila aku tanpa cinta, mungkin ku jatuh cinta pada seseorang. Kita takkan berpisah. Katamu kau tak meninggalkan aku. Katamu kau tak melupakan aku. Mana janjimu, mana sumpahmu yang dulu pernah terucap. Kau tak melupakan aku. Kau tak